sampau beli mapau ada rama-rama ai bertali benang kan dajau adinda jauh kita sama-sama ai terkenang sama adinda seorang pulau Pandan jauh di tengah di balik pulau angsana dua hancur badan di kandung tanah budi yang baik dikenang jiwa. Bertemu lagi.